Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki, geser di sini, geser di sini. Jadi, geser di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa lifadata wa istifadata. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan lagi kajian Yaqut Nafis. Sudah pertemuan ke-35, sekarang kita masuk ke dalam bab zakat atau kitab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala az-zakatu. Zakat. Dulu sepakat kita bahwa dalam fikih ulama membagi kepada 4 rubu'. Ada rubu' ibadah, ada rubu' muamalat, ada rubu' munakahat, ada rubu' jinayat. Dalam rubu' ibadah para ulama mendahulukan salat, kemudian setelah itu zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Kenapa didahulukan sholat? Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu zakat, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Bunyal Islam la khamsin, syahadati an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah SAW, qomus shalah wa itu zakat. Dan alasan kedua adalah karena orang yang wajib bayar zakat itu lebih banyak dari orang yang wajib haji dan puasa. Ya kan? Walaupun sebetulnya dari segi keutamaan, puasa dan haji itu lebih utama daripada zakat. Jadi kalau kita urutkan seperti yang kemarin itu, yang paling utama itu adalah sholat, kemudian baru puasa. Tapi kenapa didahulukan zakat? Karena orang yang wajib terhadap zakat itu lebih banyak daripada haji dan umroh. Puasa seperti itu. Coba lihat, kalau untuk puasa atau haji, puasa itu butuh kepada balik terlebih dahulu untuk mewajibkan puasa. Haji pun begitu, adanya harta, ya kan? Tapi kalau dalam permasalahan zakat, ada malah anak kecil yang memiliki harta, umpamanya dapat warisan, punya harta, ayahnya meninggal, memiliki warisan kebun kurma, umpamanya, wajib zakat bagi dia nanti. Bahkan orang gila sekalipun. Orang gila punya harta, wajib zakat juga, wajib oleh walinya, gitu kan? Jadi orang yang wajib terhadap zakat ini lebih banyak daripada orang wajib terhadap puasa. Seperti zakat fitri umpamanya, ya kan, semua yang hidup ketika itu wajib puasa, zakat fitri seperti yang akan disebutkan syaratnya nanti. Kemudian zakat ini difardukan pada tahun kedua setelah zakat fitri. Kalau seandainya hal-hal yang daruri dalam Islam seperti zakat, puasa, haji, sholat seperti itu ditentang kewajibannya, maka yang menentang itu kafir, ya kan, yang menentang itu kafir. Tapi dengan catatan dia menentang sesuatu yang mutafak atau mujma. Jadi ada dalam permasalahan zakat ini hal-hal yang memang para ulama mujma, mujma alaih, sepakat bahwa dia itu wajib. Ada yang muhtalaf. Ya kan, zakat emas dan perak itu mujma para ulama. Kalau ada yang mengingkari maka kafir dia. Tapi ada yang muhtalaf, umpama harta urut tijarah atau harta anak kecil atau harta orang gila, itu ikhtilaf ulama. Tentang kewajibannya ikhtilaf ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib, mazhab Abu Hanifah tidak mengatakan tidak wajib. Gitu kan? Kalau yang mukhtalaf ini dia ingkari kewajibannya, maka tidak kafir. Tapi kalau yang mujma' alaih dia ingkari maka menjadi kafir. Seperti itu. Kalau seandainya ada yang tidak mengetahui hukum wajibnya zakat, kalau kebodohan dia itu ma'zur, seperti baru masuk Islam, ya udah kita beritahu. Tapi setelah diberitahu, masih menentang kewajiban zakat, maka hukumnya kafir. Bagaimana kalau seandainya dia tahu hukumnya wajib, tapi menentang untuk membayar? Dia udah tahu hukumnya wajib, tapi enggan untuk membayar. Kalau seandainya dia berada dalam posisi, qabdatil imam, maksudnya adalah di wilayah imam, dia tidak kabur, umpamanya, dia masih dalam wilayah kepemimpinan khilafah, umpamanya, maka ketika itu diambil oleh imam secara paksa. Secara paksa. Kalau tidak, maka diperangi. Seperti yang diperbuat oleh Khalifah Abu Bakar, umpamanya kan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya kan? Maka beliau katakan az-zakatu lughatan an-nama'u wa tathhir. Zakat itu secara bahasa artinya adalah an-nama'u wa tathhir, tumbuh dan menyucikan, membersihkan. Ada juga makna lain adalah barakah. Ada juga makna lain adalah yang keempat adalah al-madhu. Ada juga makna lain adalah ziyadatul khair. Ada lima maknanya. Pertama an-nama, at-tathhir, al-barakah, al-madhu dan ziyadatul khair. Umpamanya orang Arab mengatakan zakat zar'u. Zakat zar'u ay nama wa kaburo, yaitu tumbuh tumbuhan tersebut, tanaman tersebut. Umpamanya kalau tathhir, Allah mengatakan qad aflaha, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan diri. Zakka ay dia menyucikan dirinya dari dosa-dosa, dari kekotoran hati, dari riya dan seterusnya. Barokah juga seperti dikatakan zakatin nafaqah ay idza burika fiha. Zakatin nafaqah maknanya adalah apabila nafaqah itu diberkahi. Itu maknanya juga. Ada juga maknanya al-madhu, seperti Al-Qur'an mengatakan fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu menzakati, maksudnya janganlah kamu menganggap suci dirimu, jangan fala tamdahu, janganlah kamu suci diri kamu, seperti itu. Atau maknanya juga adalah ziyadatul khair. Kenapa zakat syar'iyah? Ini kan secara lugatan ya, secara lugatan maksudnya adalah secara segi asal arti zakat itu demikian. Kemudian dari lugatan ini pindah kepada hakikat syar'iyah. Ya, sama halnya dengan sholat. Sholat secara bahasa maknanya adu'a'u bi khairin, ya kan? Kita berdoa itu artinya sholat. Tapi syariat mengambil makna ini dijadikan makna hakiki dalam syariat, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muftatamatun bit taslimi ghaliban. Begitu. Jadi berpindah maknanya kepada mana hakikat syariah. Begitu juga di sini. Maknanya daripada tumbuh, mensucikan, barakah, pujian dan tambah kebaikan sampai kepada apa yang akan kita sebutkan maknanya. Kenapa disebutkan atau kenapa dinamakan zakat syar'i dengan kata-kata yang kata zakah ini? Karena harta itu dengan setelah dikeluarkan akan tumbuh dia. Itu kan? Mungkin diinvestasikan oleh orang yang berhak mustahikin tersebut. Kemudian setelah itu didoakan oleh yang mendapatkan. Ya kan? Kan ada doa mendapatkan zakat. Tentu ada keberkahan dalam doa mereka. Ada kebaikan. Itu kan? Kemudian setelah itu orang yang mengeluarkan zakat tentu akan sah imannya. Karena itu dalam rukun Islam, maka dipuji orangnya. Maka semua makna tadi itu ada dalam makna syariat juga. Maka beliau katakan, وَشَرْعًا ismun limalin يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْسُوسٍ. Secara syara'an, definisi zakat itu adalah nama bagi sebuah harta. Nama bagi sebuah harta. Hartanya itu tentu ukuran tertentu. Nanti akan dibahas. Yang mana harta itu dikeluarkan dari harta. Jadi nama sebuah harta yang dikeluarkan dari harta. Umpamanya kita punya emas dan perak, ya kan? Kita punya perkebunan, kita punya tumbuh-tumbuhan, kita punya barang galian umpamanya, ma'din, ya kan? Kita punya harta dagangan, ya kan? Itu kan harta. Jadi dikeluarkan dari harta tersebut. Harta tersebut harta yang khusus. Atau dari badan, dia tidak dari harta tapi dari badan. Karena sebab dia puasa Ramadan, ya kan? Wajib bagi dia untuk bayar zakat, itu zakat fitri yang akan kita sebutkan. Itu disebut dengan zakat badan. Artinya semua badan ketika itu yang mendapatkan Ramadan dan mendapatkan sebahagian daripada Syawal wajib membayarkan zakat fitri. Setiap badan, ya kan? Dan nanti akan disebutkan syaratnya. Jadi zakat itu ada dua, ada zakat badan dan ada zakat mal. Zakat badan juga disebut dengan zakat fitri. Ala wajihin makhsusin, yaitu dengan kaifiat-kaifiat yang akan disebutkan syaratnya nanti. Kemudian disebut diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu mustahiknya tertentu, ukurannya juga tertentu, harta yang dikeluarkan juga yang tertentu, ya kan? Siapa saja asnaf delapan nanti. Kemudian yang dikeluarkan macam-macam, kalau emas perak mungkin seperempat dari 10, ya kan? 25%-nya nanti. Kemudian daripada zuru' umpamanya al-mu'asyarat dikeluarkan 1/10-nya atau setengah dari 1/10-nya nanti. Semuanya ada ketentuan nanti masing-masing seperti itu. Jadi harta zakat itu ada dua, ada zakat mal dan ada zakat badan ya. Kemudian beliau masuk ke dalam syarat-syarat wajib zakat mal. Syurutu wujubi zakatil mal. Jadi beliau membagi kitabnya kepada pertama syarat secara umum. Jadi yang akan beliau sebutkan sekarang adalah syarat zakat secara umum. Baik zakat emas perak, baik nanti zakat binatang ternak dan seterusnya. Itu wajib ada syarat ini. Nanti masing-masing zakat itu disebutkan juga syarat khusus. Jadi ada syarat umum dan ada syarat khusus. Sekarang beliau memulai dengan syarat khusus. Setelah beliau memulai dengan syarat khusus, beliau sebutkan setelah itu adalah harta yang wajib zakat. Kemudian setelah disebutkan harta wajib zakat, baru beliau mulai kepada syarat khusus bagi masing-masing zakat tersebut. Paham ya? Itu urutan yang beliau sebutkan. Maka beliau katakan, syurutu wujubi zakatil mal. Syarat-syarat wajib zakat mal. Bahkan juga zakat badan. Khamsatun, ada lima. Yang pertama, al-islam. Islam, walau fima madho. Ingat ya, pembahasan apa islam fima madho itu? Jadi Islam, maksudnya, walaupun pernah Islam. Seperti orang murtad. Orang murtad, dalam keadaan posisi murtad, wajib dia untuk membayar zakat. Seandainya dia murtad, ya kan? Tapi dia masih ingat ingatan indahnya dalam masa Islam. Wajib dia zakat, kemudian dikeluarkan zakat. Kemudian Islam, apa yang dikeluarkan ketika dia murtad, sah. Sah. Tapi kalau seandainya dia tidak Islam, artinya ketika murtad ini belum kembali kepada Islam, maka hartanya itu mauquf. Karena harta murtad itu mauquf, seperti yang akan kita bahas nanti. Ya kan? Posisi harta masih murtad itu mauquf. Kenapa mauquf? Jadi dilihat posisinya. Kalau seandainya dia kembali kepada Islam, hartanya dikembalikan kepada dia. Kalau seandainya belum membayar zakat, wajib dia membayarkan zakat. Anggaplah 10 tahun dia murtad, kemudian kembali kepada Islam. Wala'iyadzubillah. Kemudian setiap tahun ternyata hartanya itu berkembang dan wajib zakat umpamanya. Maka wajib dia mengqadha setelah Islam 10 tahun. Tetapi ternyata sampai dia apa namanya? Sampai dia meninggal dia tidak Islam. Hartanya kan mauquf tadi. Kalau Islam dikembalikan, kalau tidak Islam artinya mati dia dalam keadaan murtad tersebut, hartanya itu kembalikan kepada Baitul Mal. Karena hartanya itu adalah fai. Ya kan? Menjadi fai. Nanti akan kita bahas bahwa harta itu semuanya di muka bumi itu milik orang muslim, milik orang mukmin. Kalau ada harta sama orang kafir, itu kalau kita ambil, boleh jadi dengan cara paksa nanti berperang, itu namanya ghanimah. Atau boleh jadi tidak dengan cara paksa. Gitu kan, diantaranya mungkin ketika kita masuk ke negeri itu mereka telah kabur. Umpamanya kan, kita ambil, itu juga disebut dengan faid. Atau harta orang murtad yang mauquf, itu juga faid. Banyak nanti ketentuannya, seperti itu kan. Fai itu artinya rujuk. Artinya kembali kepada kepemilikan orang muslim. Karena semua ciptaan bumi ini adalah diperuntukkan oleh untuk hamba-hambanya yang beriman. Seperti itu. Paham ya? Nanti ada pembahasan tentang fai. Tapi kalau orang yang kafir asli, maka tidak wajib bagi dia. Ya, tidak wajib, wajib mutalabah. Artinya tidak wajib kita suruh dia Islam. Kemudian bayar zakat. Tidak. Bahkan kalau seandainya dia telah Islam, umpamanya umurnya 100 dan baru Islam, tidak wajib mengqadha yang kalau seandainya dia punya harta di masa dia kafir. Karena belum pernah Islam. Syaratnya tadi adalah Islam. Walaupun Islam itu masa lalunya. Ya kan? Maka orang kafir tidak. Tapi nanti wajib nanti dia diikop di akhirat nanti. Ya kan? Seperti yang kita sepakati bahwa orang kafir itu dikhitab dengan furu' syariah. Nanti di akhirat dia akan dituntut meninggalkan sholat. Dituntut karena meninggalkan zakat. Dituntut karena meninggalkan puasa. Nah, seperti itu. Ya kan? Itu namanya meninggalkan furu' syariah. Ma salakakum fi saqar, kata Allah. Apa yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, kami tidak sholat. Loh, mereka kafir. Tapi jawaban mereka, kami tidak sholat. Kata para ulama. Ya kan? Karena banyaknya ayat-ayat yang bercerita tentang ancaman ini, bahwa mereka itu adalah dikhitab dengan furu' syariah. Tapi ketika mereka Islam, mereka tidak sah mengerjakannya. Di akhirat mereka diikop karena meninggalkan sholat, karena meninggalkan puasa dan yang lainnya. Itu tambahan dari kekafiran mereka. Jadi ikut kekafiran ini, kemudian ikut dan meninggalkan furu' syariah juga ada. Ada tambahan-tambahan ikut seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah syaratnya al-huriyatu wal-huriyatu, yaitu merdeka. Yaitu al-merdeka yang al-muhaqqaqah. Nyata merdeka seperti itu. Sekalipun kemerdekaannya itu kurang. Maka kalau seandainya ada orang yang tidak merdeka secara sempurna, maaf, budak secara sempurna, maka tidak wajib zakat. Ya kan? Contohnya adalah qin. Qin itu budak secara sempurna. Maka tidak wajib zakat bagi dia. Ummu walad. Masih ingat ummu walad siapa? Budak yang digauli oleh tuannya. Kemudian mempunyai anak. Nanti si perempuan ini menjadi merdeka dengan meninggalnya si tuan. Betul kan? Nah, si ummu walad ini, si budak ini, tidak wajib zakat bagi dia. Tidak wajib zakat bagi dia. Begitu juga mudabbar. Siapa yang mudabbar kemarin? Ada yang masih ingat? berasal dari kata dabbaru, yudabbiru. Jadi mudabbar ini ada budak. Anggaplah saya punya budak laki-laki ini. Saya sangat mencintai dia. Khidmahnya luar biasa. Dan saya tidak mau memerdekakan dia. Kecuali saya, kalau saya telah meninggal. Maka saya katakan, kalau saya meninggal, anta merdeka. Artinya kemerdekaan dia, fi duburi mauti. Yaitu di akhir mati saya, seperti itu. Setelah saya meninggal. Ya kan? Maka itu namanya budak mudabbar. Maka dia juga tidak wajib zakat. Kemudian yang ketiga adalah mukatab. Siapa mukatab itu? Yang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk membeli kemerdekaannya. Tuan, saya mau merdeka. Oke. Bayar setiap bulan 1 juta selama 1 tahun. Dia membayar aqsad namanya. Yang membayar apa namanya? Aqsad. Qistun. Membayar cicilan. Ya kan? Bayar cicilan. Sebulan bayar 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dia membeli kemerdekaannya. Nah, itu mukatab. Nah, maka dia juga tidak wajib zakat. Beda kalau mubaat. Apa mudah mubaat? Saya sama Ustaz Ridho ini beli budak berdua. Yang kami beli budak Turki. Cantik sekali. Ya. Sahamnya 50%. Beliau 50%, saya 50%. Tapi Ustaz Ridho ini orangnya baik sekali. Beliau tidak tega. Ya kan? Saya merdekakan kamu. Berarti setengah budak itu merdeka, betul tidak? Karena sahamnya sudah dibebaskan oleh Ustaz Ridho. Tapi saya tidak mau. Tidak bisa. Bahaya ini, gitu kan? Tidak saya merdekakan. Nah, ketika itu sebetulnya saya wajib untuk merdekakan. Tapi kalau saya tidak mau, maka budak itu statusnya setengah merdeka, setengah tidak. Namanya mubaat. Ya kan? Mungkin dahulu sebelum kami beliau memerdekakan, kami bagi harinya. Itu 3,5 hari beliau bersama beliau. 3,5 hari bersama saya, khidmahnya. Ya kan? Sekarang 3,5 hari itu sudah merdeka dia. 3,5 hari lagi, budak. Jadi budak. Maka kalau seandainya dalam 3,5 hari merdeka dia itu, dia mencari harta, dan ternyata harta itu menjadi sampai senisop, dan sampai sehaul, maka wajib zakat pada harta itu. Tidak pada ketika dia masih sama saya. Karena ketika sama saya, dia dan dirinya dan hartanya milik saya. Dia budak, seperti itu ya. Paham ya? Itu namanya budak mubaat. Maka budak mubaat wajib bagi dia zakat ketika setengah dia merdeka itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah tamamul milki. Tamamu al-milki, yaitu kepemilikan yang sempurna. Maksudnya adalah kuwatuhu wa istikmaluhu. Kuwatuhu wa istiqraruhu wa kamaluhu. Yaitu kepemilikannya itu tetap kuat, sempurna. Ingat mukatab tadi. Siapa mukatab itu tadi? Yang membeli kemerdekaan kepada tuannya. Dia tidak wajib zakat. Kenapa tidak wajib zakat? Karena kepemilikan tidak kuat. Coba perhatikan. Si budak itu, kalau dia tidak mampu membayar, menyempurnakan bayaran, umpamanya baru setengah tahun dia mampu, kemudian dia tidak mampu lagi membayar. Bagaimana konsekuensinya? Jadi budak lagi. Hartanya, dirinya menjadi tuan, untuk milik tuan lagi. Bahkan boleh jadi, letih, ya udah tuan, saya tidak mau merdeka. Semua itu ambil semantung, gitu kan. Dia langsung jadi merdeka. Dia langsung jadi budak lagi. Artinya, kepemilikan harta bagi dia itu belum tetap. Ada kemungkinan dia masih jadi budak, ada kemungkinan dia akan merdeka kalau melunasi bayaran aqsad ini, ya kan? Maka kepemilikan dia tidak kamal, tidak kuat, tidak tamam. Maka dia tidak wajib zakat. Nah, sedangkan syarat zakat adalah tamamu al-milki. Nah, seperti itu. Kemudian, di sini beliau katakan al-milku. Maka keluar dengan kata-kata al-milku adalah al-mubah. Tahu al-mubah? Masih ingat al-mubah? Tempat yang belum dimiliki oleh siapapun. Contohnya ada lahan, ya kan? Ada buah-buahan di sana, umpamanya. Yang tidak dimiliki siapapun. Belum ada kepemilikan. Itu namanya harta mubah. Yang nanti akan dalam kita bahas dalam pembahasan muamalah nanti. Adanya ihya'ul mawat. Gitu kan. Kita bisa menghidupkan. Apa namanya? Bukan menghidupkan. Apa namanya? Menjadikan ini hak milik kita. Gitu kan. Menjadikan itu hak milik kita. Itu disebut dengan ihya'ul mawat nanti. Menjadikan kepemilikan kita terhadap lahan yang tidak ada tuannya. Itu namanya ihya'ul mawat nanti. Ya kan. Kalau seandainya ada suatu daerah di sana ada al-mawatnya atau al-mubah sama aja ya, itu tempat yang tidak ada kepemilikannya dan ada penghasilannya bahkan sampai satu nisab, ya kan? Maka tidak wajib itu dikeluarkan zakat. Karena itu tidak milik siapapun. Ya kan? Siapapun boleh mengambilnya. Paham ya? Di antara kepemilikan yang sempurna juga adalah harta anak kecil, harta orang gila, dan harta orang yang safih umpamanya. anak kecil umpamanya, boleh jadi dia punya warisan. Kemudian warisan ini dia salah satu satu-satunya warisan umpamanya kan, ayahnya meninggalkan kebun kurma. Masih kecil tentu dikelola oleh walinya. Ada juga orang gila umpamanya. Dia miliarder tapi dia gila karena memikirkan dunia umpamanya kan, gila. Hartanya dikelola oleh walinya. Begitu juga orang safih. Siapa safih itu? Mubadzir, ya kan? Dia udah dewasa tapi tidak mampu mengelola harta. Dia keluarkan untuk yang haram dan yang makruh. Maka hartanya itu mesti dikelola, mesti dihajar gitu, mesti dikelola oleh orang lain. Tidak boleh dia mengelola. Kalau ada tasarruf dari dia umpamanya, si fulan ini sudah dicap oleh pemerintah bahwa dia adalah termasuk orang yang safih. Kalau ada orang bermuamalah dengan dia, muamalahnya tidak sah. Nah, gitu kan? Kan itu si safih. Maka semua hartanya dikelola. Ternyata hartanya sampai di sini sahaul umpamanya kan, maka wajib juga dizakatkan. Itu kepemilikan sempurna juga, tapi yang wajib mengeluarkan adalah si wali. Itu pun kalau wali itu berkeyakinan wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila itu. Karena ada pendapat umpamanya mazhab Hanafi, ternyata walinya ini atau paman atau siapanya umpamanya bermazhab Hanafi umpamanya, maka enggak wajib zakat. Kecuali kalau mereka telah dewasa, lihat dulu mazhab mereka. Setelah dewasa ternyata mereka berpindah mazhab Syafi'i, maka wajib setelah dewasa mereka wajib membayarkan zakat untuk kecil itu. Atau ketika dia sadar, wajib dia membayarkan zakat ketika dia gila itu. Kalau belum dikeluarkan oleh walinya yang bermazhab Syafi'i umpamanya. Paham ya? Dia qadha. Orang yang safi ini kalau mereka, dia telah sadar, telah cerdas mengolah harta, wajib membayar zakat. Kalau dia bermadzhab Syafi'i, kalau dia bermadzhab Hanafi, ya udah mazhab Hanafi berpandangan bahwa harta anak kecil atau orang gila tidak wajib untuk bayar zakat, dizakatkan seperti itu. Termasuk kepemilikan sempurna adalah ini Ustaz Fajri ini. Ustaz Fajri ini pinjamkan uang ke saya. Ya kan? Dan uang tersebut atau harta tersebut sampai satu nisab. Dan bahkan sampai satu tahun sama saya. Tidak sadar-sadar juga udah dikode-kode. Tidak sadar-sadar juga. Bayar utangnya. Ya kan? Sampai satu haul sama saya. Haul itu nanti satu tahun Qamariyah. Ya kan? Sampai satu haul sama saya harta itu. Harta itu milik siapa sebetulnya? Dan Ustaz Fajri. Sempurna tidak kepemilikannya? Sempurna. Tapi cuma harta itu berada di tangan saya. Maka wajib zakat bagi beliau. Tapi belum wajib dikeluarkan. Tapi telah tetap kewajibannya. Kalau seandainya lama 2 tahun sama saya dan berkembang harta untuk umpamanya, wajib juga zakat 2 kali sama beliau. Seperti itu. Paham ya? Atau beliau memiliki setengah harta. Setengah harta sama beliau, ada setengah nisab. Setengah nisab sama beliau. Yang saya pinjam dari beliau, ada juga setengah nisab. Kalau dikumpulkan menjadi satu nisab. Ya kan? Dan ternyata sampai satu haul, saya belum bayar hutang. Ya kan? Maka nanti wajib juga zakat bagi beliau. Dan wajib dikeluarkan. Karena beliau memiliki sebagiannya. Sebagian yang mana yang dikeluarkan? Yang 25% umpamanya emas. 25% daripada yang beliau punya itu. Bukan dari semuanya. Jadi 25% bukan dari yang dikumpulkan duanya. Tapi nisabnya itu dihitung dari duanya. Paham tak? Jadi nisabnya digabungkan. Tapi yang dikeluarkan satu saja. Paham? Saya ulangi lagi. Contoh. Harta saya dicuri. Ya kan? Sama si fulan. Dan kita tahu siapa yang mencurinya. Ya kan, tapi dia kabur sekarang ke Eropa umpamanya, di bawahnya uang jauh, gitu kan? Ternyata satu tahun sama dia, uang itu sampai satu nisab. Ya kan? Maka wajib saya mengeluarkan zakat. Ini yang pertama. Bagaimana kalau yang dicurinya itu setengah nisab dan sama saya ada setengah nisab lagi, sampai satu tahun, ya kan? Maka wajib saya keluarkan zakat. Karena ini harta saya keduanya dan keduanya sampai satu nisab kalau digabungkan. Tapi yang wajib dikeluarkan hanya bagian yang kita mungkin mengeluarkan. Karena ini yang makdur. Yang tadi ghairu makdur dikeluarkan. Itu kan? Tapi dalam hitungan nisab, karena itu kepemilikan kita digabungkan pemilikannya. Hitungan nisabnya. Paham ya? Tapi mengeluarkan yang ada sama kita saja. Ya? Atau saya umpamanya nitip uang kepada Ustaz ini, Ustaz Cep. Ustaz Cep, saya titip uang. Iya. Ustaz Cep ini, saya enggak mau nitip taruh di bank. Haram kata beliau umpamanya kan. Aku ini pergi ke belakang rumah digalinya. Orang dulu. Kemudian ditimbunnya di belakang rumah. Kemudian setelah setahun lupa di mana anunya digali gitu kan, cari-cari lah lupa gitu kan. Entah udah ada babi ngepet entah gimana gitu kan. Udah hilang. Tapi itu kepemilikan saya enggak? Kepemilikan saya sempurna, kepemilikan sempurna bahkan sampai satu tahun umpamanya kan, maka wajib saya zakat harta tersebut. Tapi belum wajib dikeluarkan, tapi telah tetap kewajiban saya. Gitu kan? Kapan wajibnya? Kalau telah kembali ke titipan itu. Paham ya? Begitu juga umpamanya saya melakukan akad lagi, ya kan? Sama saya Rizki ini kita melakukan akad jual beli. Beliau memberikan beli, menjual sesuatu, saya bayar dengan sesuatu. Dan ternyata harta itu belum saya pegang. Boleh jadi karena saya di Kairo dan kita melakukan akan di Indonesia, tunggu aja dulu. Saya di Kairo gitu kan, saya menuntut ilmu. Ternyata saya menuntut ilmu sampai 1 tahun tidak balik-balik. Dan harta tersebut telah mencapai 1 nisab, mencapai 1 haul. Kepemilikan siapa harta itu? Kepemilikan saya, tapi belum saya pegang. Betul kan? Belum saya qabadkan. Tapi harta itu milik saya. Maka wajib juga zakat bagi saya. Ya kan? Tapi belum dikeluarkan. Ketika saya ambil, baru wajib saya keluarkan. Paham ya? Semuanya ini. Kemudian yang keempat adalah at-ta'yin wat-ta'yin. Kepemilikannya itu mesti jelas orangnya. Mesti jelas orangnya. Maka tidak wajib zakat yang ghairu mu'ayyan. Ghairu mu'ayyan. Contohnya harta baitul mal. Banyak enggak? Banyak sekali. Sampai 1 nisab lebih malah. Gitu kan? Sampai haul, berbalah haul-haul dia. Maka tidak wajib zakat. Karena kepemilikannya orang pemilikan orang muslim. Tidak mu'ayyan kepemilikannya. Harta yang mauquf ghairu mu'ayyan. Umpamanya Ustaz Fajrinya jadi miliarder. Kata beliau, ini kebun ini saya wakafkan untuk orang yang bermadzhab Syafi'i. Kebun ini saya wakafkan. Kebunnya besar sekali. Ya kan? Penghasilnya banyak sekali. Maka tidak wajib zakat. Kenapa tidak wajib zakat? Karena kepemilikannya tidak ta'in, tidak mu'ayyan, tidak jelas. Siapa mazhab Syafi'i? Semua orang banyak yang mazhab Syafi'i ini. Siapa yang akan bertanggung jawab? Tidak ada. Tapi kalau mu'ayyan, umpamanya saya zakatkan harta ini untuk umpamanya untuk Ustaz Rusdi. Karena beliau teman mengaji saya dulu. Dan kuat Syafi'inya. Saya wakafkan untuk beliau. Maka beliau wajib mengeluarkan zakat. Setiap haul, setiap nisabnya. Paham ya? Karena itu wakaf terhadap mu'ayyan. Bagaimana kalau beliau mewakafkan? Saya wakafkan harta ini kepada Pak Imam. Pak Imam masjid ini. Dan harta itu banyak. Sampai 1 nisab. Bahkan berulang kali bertahunnya seperti itu. Kalau orangnya itu tidak mu'ayyan, umpamanya kepada Pak Imam. Pak Imam itu kan umum. Boleh jadi berganti-ganti nanti kan? Maka juga tidak wajib. Tapi dikatakan Pak Imam yang Ustaz Junaid. Karena Ustaz Junaid ini suaranya bagus sekali. Dia jadi Pak Imam. Tuan Guru. Ya kan? Nah, maka wajib bagi beliau. Karena beliau mau mu'ayyan. Jadi saran keempat ada mesti mu'ayyan. Kalau tidak mu'ayyan, tidak wajib dia mengeluarkan zakatnya. Paham ya? Kemudian selanjutnya termasuk yang tidak wajib juga adalah kalau harta itu diwakafkan, diberhentikan tasarufnya karena menunggu keadaan janin. Umpamanya, Ustaz Zul. Ustaz Zul ini memiliki 2 istri. Bangsa, istri mana yang paling disayangi? Pertama, kedua? Yang pertama lah, gitu kan. Beliau sangat, sangat, sangat apa ya, sangat sayang sekali dengan istri pertama. Istri pertama itu hamil. Sampai-sampai, ini harta saya ini, yang kebun di sini, saya wakafkan untuk janin yang ada dalam perut kamu. Nah, gitu. Karena saking sayangnya. Ya, gitu kan, diwakafkan untuk dia. Ternyata, harta yang diwakafkan itu mencapai 1 nisab. Dan bahkan 1 tahun. Ya, gitu kan. Maka belum wajib dikeluarkan untuk janin ini. Kalau dia lahir, juga tidak wajib dikeluarkan. Kalau dia wafat, maka juga tidak wajib dikeluarkan. Maksudnya begini. Keadaan harta tersebut belum mu'ayyan. Keadaan manusia ini belum mu'ayyan. Karena boleh jadi kemungkinan si janin ini mati, dan kemungkinan dia hidup. Ya kan, ada 2 kemungkinan. Maka belum jelas keadaannya, maka belum wajib bagi dia untuk zakat. Dan begitu juga ahli waris. Ahli waris juga belum wajib bagi mereka zakat. Kenapa belum wajib? Karena kepemilikan mereka masih lemah. Kalau seandainya hidup anak ini, harta itu milik anak itu. Kalau tidak hidup, milik mereka. Ada kemungkinan itu milik mereka atau tidak. Berarti tidak kuat juga kepemilikannya. Ya kan? Maka juga tidak wajib bagi dia. Ya? Kemudian, yang selanjutnya, yang terakhir adalah, watayak punul wujud. Yakin adanya di dunia. Seperti harta yang diwakafkan kepada janin tadi. Ya kan, karena tidak ada fiqh keberadaannya, maka tidak wajib dizakatkan untuk dia. Ya kan? Karena ada kemungkinan dia hidup, ada kemungkinan dia mati. Ada kemungkinan kalau dia mati, ya udah harta itu milik siapa? Ahli waris. Maka bagi ahli waris pun sendiri tidak wajib bayar zakat. Loh, kenapa enggak wajib? Karena kepemilikan mereka juga lemah ketika itu. Ya kan lemah. Artinya kalau anak ini lahir, mereka tidak punya harta warisan. Karena anak ini mati, mereka punya harta warisan. Nah, gitu. Jadi kepemilikan dia lemah juga, maka tidak wajib juga zakat bagi mereka. Itu 5 syarat secara umum. Pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga sempurna memiliki, kemudian yang kelima, 4 ta'yin, yang kelima adalah yakin keberadaannya di dunia. Paham ya? Ada yang dapat paham dari 5 ini? Kemudian selanjutnya beliau masuk menyebutkan apa saja harta-harta yang wajib dizakatkan. Ma tajibu fihi az-zakatu minal amwal. Apa saja harta yang wajib dizakati, kata beliau. Tadi kita sepakat bahwa harta itu ada dua. Zakat itu ada dua. Ada zakat badan, ada zakat mal. Zakat mal itu ada dua. Dan zakat mal itu ada dua. Ada yang berkaitan langsung dengan benda, ini bendanya. Ada yang tidak berkaitan dengan benda itu. Artinya kalau berkaitan dengan benda itu, wajib benda itu dikeluarkan. Ain itu dikeluarkan. Umpamanya zakat tentang na'am. Apa na'am itu? Hewan ternak. Itu kan nanti tiga. Unta, sapi, dan rekannya, kerbau. Kemudian domba dan kambing. Ya kan? Sepakat itu. Nah, tiga ini, hewan itu yang wajib dikeluarkan memang hewan itu. Tidak boleh diuangkan. Tidak boleh dikimahkan. Wajib dikeluarkan ainnya. Paham ya? Nah. Emas perak juga begitu, wajib dikeluarkan ainnya. Ini kita bicara dalam mazhab Syafi'i ya, wajib dikeluarkan ainnya, seperti itu. Ada juga umpamanya hewan zakat apa namanya? Tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Kita nanam padi umpamanya kan, padi yang dikeluarkan ainnya itu bukan uangnya. Paham ya? Kurma umpamanya, yang keluarkan tuh ainnya. Anggur yang keluarkan ainnya, zabibnya yang dikeluarkan, tamarnya yang dikeluarkan, ainnya itu. Ada yang berkaitan bukan dengan ain, tapi dengan qimahnya. Contoh kita berdagang, apapun yang kita dagangkan budak, dagangkan kuda, itu kan? Apapun, kita HP semuanya, apapun yang kita dagangkan, maka yang dibayarkan nanti bukan HP-nya, bukan kitabnya. Kalau kita berzakat umpamanya wajib mengeluarkan zakat 25% umpamanya kan, telah dikalkulasikan kita ambil 25%. Itu uangnya, qimahnya, nilainya, bukan daripada ainnya. Paham ya? Begitu juga umpamanya uang harta uang yang sekarang kita punya. Tapi kalau dahulu apa namanya kalau Syekh Mustafa menyebutkan begini. Jadi Syarafah, siapa Syarafah itu? Orang yang tempat tukar emas itu. Jadi dahulu itu kan uang itu berupa dinar dan apa? Dinar dan dirham. Jadi uang koin begini itu ada yang dinar, dinar itu yang dari emas, ada yang dirham, dirham itu dari perak. Ada yang nus, nisfu, ada yang rubuh, ada sumun gitu. Dulu kan seperti itu orang muamalahnya. Berapa ini harganya? Sumun. Jadi ada sumunnya, patahkan sumun gitu. Dulu ada seperti itu atau ada yang telah sumunnya seperti itu ya. Kemudian bisa yang dinar dirham itu ditukarkan dengan emas asli. Kepada Syarafah, kepada apa istilahnya sekarang? Cepat money changer apa? Nah, mereka ini kata Imam Ibnu Surais beliau mengatakan basyiri Syarafah alla zakata alaihim. Beri kabar gembira kepada Syarafah itu tidak wajib zakat kepada mereka. Kenapa? Coba perhatikan. Mereka memiliki harta banyak memang, tapi harta mereka itu bertukar-tukar. Hari ini punya, kemudian setelah itu dibeli, ditukar sama orang. Kemudian setelah itu ditukar lagi. Tidak tetap sama mereka satu tahun. Betul tidak? Maka tidak wajib. Dahulu tidak wajib. Kata Syekh Mustafa sekarang wajib, kata beliau. Nah, oke. Jadi alasannya sekarang uang itu, coba lihat uang. Dan pertukaran uang sekarang. Uang itu, coba lihat uang. Uang itu bedanya dengan, uang itu yang dinilai adalah qimahnya, bukan ainnya. Percaya tidak? Uang itu yang dinilai qimahnya, bukan ainnya. Tapi kalau emas, perak yang dinilai adalah ainnya. Contoh, ini emas nih. Saya pecahkan emas. Bahkan ini saya pecahkan. Mau tidak orang ambil pecah-pecahkan itu? Mau. Tapi kalau uang saya robek, ada yang mau ambil sebagiannya? Tidak. Maka yang nilainya adalah qimahnya, bukan ainnya. Kalau ainnya kalau sudah pecah, tidak lagi. Tapi yang tadi, yang nilainya adalah ainnya itu sendiri. Paham ya? Nah, itu perbedaannya. Walaupun ada khilafiyah banyak sekali ya, dalam kutip horor ya. Maka beliau katakan, tajibu zakatu fi sittatin minal amwal. Wajib zakat itu pada 6 harta. Yang pertama adalah an-na'am. Na'am itu adalah hewan ternak. Hanya 3, yaitu ibil, unta. Kemudian yang kedua, bakor. Sapi, kemudian kambing atau domba. Ya kan? Selain itu tidak wajib. Punya ternak kuda, umpamanya. Banyak sekali. Berhektar kudanya. Tidak wajib. Dia punya ternak unggas, umpamanya yang sering kan ayam. Ya kan? Ayam potong. Apa lagi? Ayam tidak potong juga. Bebek itu apa ya? Itik ya? Nah, juga tidak wajib. Potong, itu ingat saya langsung. Potong bebek, ansa. Unggas tidak wajib. Dalam mazhab kita, unggas, kuda tidak wajib. Ada mazhab lain yang mengatakan wajib. tidak wajib ya. Jadi kalau punya banyak unggas itu tidak wajib zakat. Tapi kalau punya banyak uangnya nanti hasil dari situ beda lagi zakatnya. Ya kan? Tajibu zakatu fi sittati minal amwal an-na'am. Yang kedua adalah an-naqdain. An-naqdain itu apa tuh? Emas perak. Jadi kalau disebut an-naqdain aqnain itu kan mata uang. Atau uang lah gitu kan. Kalau disebut naqdain maksudnya adalah az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Bagaimanapun bentuknya. Jadi emas perak itu ada yang murni asli dulu, tibir namanya. Belum dikelola, belum di apa namanya, belum dipanggang, yang murni asli, tibir, wajib zakat. Atau yang madrub, tahu madrub. Jadi ya, dahulu tuh kalau dinar dirham itu mau dijadikan mata uang di dalam sebuah negara itu mesti diberikan stempel oleh pemerintah. Tak diberikan stempel, madrub namanya. Jadi kalau dinar dirham itu telah dimadrub, itu juga wajib zakat Pak Ide. Atau ghairu madrub, belum disempel oleh pemerintah, juga wajib zakat. Atau yang ada namanya sabikah atau sabaik. Sabikah itu yang dicetak kayak ada yang warna kuning cantik sekali itu. Emas batang kuning itu. Cantik sekali warnanya itu. Nah, itu juga wajib. Ya kan? Semua jenis emas perak wajib zakat lah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah al-mu'asyarat. Al-mu'asyarat. Al-mu'asyarat itu artinya berasal dari kata asyarah ya. Al-mu'asyarat yang sepersepuluh. Artinya harta yang wajib dikeluarkan itu adalah sepersepuluh nanti. Yang yaitu dua, yaitu az-zuru' dan az-thimar. Zuru' dengan thimar. Zuru' ini tumbuh-tumbuhan. Thimar ini adalah buah-buahan. Buah-buahan di sini hanya dua. Apa? Kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Selain itu tidak wajib. Kita punya kebun apel. Kita punya kebun mangga. Tidak wajib zakat. Yang wajib cuma dua. Dalam mazhab kita cuma dua ini. Apa? Zabib. Kurma, zabib itu anggur. Jadi nanti ada syaratnya. Anggur ini wajib dikeluarkan ketika telah sempurna atau telah dikeringkan, ditajwifkan. Kurma pun tidak boleh ketika dia rutuk itu wajib menjadi tamar nanti. Ada, nanti akan kita sebutkan syaratnya. Jadi wajib tamar dan zabib ya. Tamar ini adalah kurma, zabib dan adalah kismis atau kurma, anggur yang telah dikeringkan. Wajib nanti dizakatkan. Selain itu tidak wajib. Punya kebun apapun, apel atau zaitun umpamanya tidak wajib. Gitu. Walaupun ada khilafiyah dalam mazhab kita. Tapi muntama adalah tidak wajib. Dua ini saja yang wajib. Kurma dengan anggur. Pam ya? Pam Jimmy? Kemudian kedua namanya az-zuru'. Apa zuru' itu? Tanaman-tanaman. Ya kan? Yang ditanam. Kalau artinya adalah sesuatu yang kita jadikan makanan pokok secara ikhtiar. Sesuatu yang kita jadikan makanan pokok secara ikhtiar. Apa maksudnya? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kita makan beras itu berbulan-bulan, nasi berbulan-bulan, betul enggak? Bisa berbulan-bulan. Tapi apakah kopi bisa berbulan-bulan kita? Itu saja minum kita, makan kita. Kita jadikan pokok, enggak bisa. Maka yang dimaksud dengan qut di sini atau zuru' di sini adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok secara ikhtiar. Karena ada sesuatu yang dijadikan makanan pokok tapi tidak dalam keadaan ikhtiar, umpamanya dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan tidak punya makanan. Tidak punya makan kita bisa makan apapun. Manusia pun makan. Ya kan? Maka tidak wajib zakat kepada makan-makan yang kita makan itu dalam keadaan kita terdesak saja. Kita jadikan pokok dalam keadaan terdesak. Dalam terdesak kita makan telas umpamanya. Maka tidak wajib zakat pada itu. Karena kita tidak makan itu dalam keadaan biasa umpamanya. Kita makan adalah emas apa? Nasi. Kemudian kandum umpamanya kan adas. Itu bisa kita makan dalam keseharian terus menerus. Ya. Nanti ada 14 nanti akan dalam bab zakat fitri disebutkan. Bahkan telah ditentukan para ulama kita hanya 14 hitungan zuru' yang wajib zakat yang diwajibkan zakat, selain itu tidak wajib. Nanti zakat fitri teman-teman buka nanti ada di dalam kitab Syekh Mustafa. Kemudian selanjutnya adalah, jadi jelas ya kenapa zakat zuru' dan thimar disebut al-mu'asyarat, karena yang wajib dikeluarkan nanti adalah 1/10. Umpamanya kita punya padi, wajib dikeluarkan 1/10 atau setengahnya, tergantung keadaan nanti kan, dialir atau tidak, setengahnya, 20% atau 10%. Kemudian adalah yang keempat, urudut tijarah, yaitu barang dagangan, apapun yang kita dagangkan. Kita mendagangkan budak, mendagangkan kuda, harta, apapun, ya kan, wajib mengeluarkan zakatnya nanti. Kemudian yang kelima adalah al-ma'din. Ma'din ini apa nih? Barang galian ya, atau, bukan, tambang. Harta tambang, ya tambang. Sabar, harta karun ada. Tambang. apa namanya, harta yang ditambang itu kan banyak. Ada yang minyak, ada apa lagi? Tembaga, banyak, banyak sekali ya kan? Ada batu bara. Tapi yang wajib di sini, yang ma'adin cuma dua, yaitu emas dan perak. Loh, apa bedanya? Zakat emas perak tadi. Ya banyak bedanya nanti, umpamanya nanti adalah emas perak di sini wajib sampai satu tahun. Di sini tidak. Ketika dikeluarkan, wajib langsung dikeluarkan. Artinya ketika kita keluarkan dari ma'adin itu, wajib langsung dizakatkan. Paham ya? Ya? Apa? Oh ya, budak. Kita, contohnya saya punya pasar perbudakan. Saya tokai budak. Nanti tentu saya punya uang dari hasil penjualan itu. Ya kan? Pre-order, saya bagikan punya pre-order. Itu kan saya punya uang nanti penghasilan. Jadi hasil penjualan itu, mereka kan harta, wajib. Harta itu milik kita, seperti itu. Nanti uang itu yang, zakatnya zakat emas nanti. Ya halal. Masanya kan sekarang Ustaz dihukum kan, hukum negara kan itu kan dilegalkan. Jangan marah, jangan bermarah. Ya udah anggap sekarang anggap enggak ada. Walaupun sebagian negara ada. Saya dapat cerita ada sebagian negara. Ya, di negara-negara terpelosok Afrika masih ada. PBB juga menghapuskan. PBB itu menghapuskan perbudakan. Kemudian selanjutnya adalah ardikas, ya. Jadi yang dimaksud al-ma'adin di sini cuma dua, emas dan perak, ya. Kemudian ardikas, baru anikas tadi apa? Harta temuan, harta karun. Bahasa Indonesianya harta karun. Maksud harta karun di sini syaratnya adalah harta timbunan orang jahiliyah. Dan itu ada syaratnya nanti, umpamanya ada tertulis nama rajanya. Raja itu ada di raja jahiliyah. Kalau harta koin umpamanya menemukan emas yang itu adalah milik orang muslim, itu biasanya ada tanda kerajaan umpamanya, atau raja Islam umpamanya, atau ada nama-nama Islam umpamanya di sana. Kalau timbunan orang jahiliyah itu memang ada nama di antara nama-nama raja jahiliyah gitu. Itu syaratnya nanti, ada persyaratan nanti. Tidak semua harta temuan itu kita wajib zakatkan, tidak. Oh, ini rikas ini. Oh, ini rikas enggak? Rikas tapi ditemukan di belakang rumah. Rikas apa itu? Syaratnya ada rikas ditemukan di mana? Di tempat mubah gitu kan, bukan di kepemilikan itu punya orang, boleh jadi orang nyimpen harta di sana. Ya, ini atau temuan, zakat langsung. Enggak. Ada nanti syarat-syaratnya ya. Itu 6 harta yang wajib dizakatkan. Setelah beliau sebutkan seperti yang disebutkan tadi, beliau sebutkan syarat secara umum, kemudian harta zakat, kemudian sebutkan syarat secara khusus. Sekarang beliau masuk ke dalam harta secara khusus itu. Izin saya dulu ya. Bismillah. Maka beliau sebutkan syurutu wujubi zakatin 6. Syarat-syarat wajib zakat ternak. Ini secara khusus hewan ternak. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah afwan wahia al-ibil. Hewan ternak itu adalah al-ibil, unta. Unta apapun jenisnya. Ada yang dua punuk enggak? Tanpa anak. Ada satu punuk, semuanya wajib. Baik laki-laki maupun laki-laki. Baik jantan maupun betina. Wal bakor. Sapi. Itu kan. Baik dia itu sapi yang kita kenal atau kerbau. Gitu kan. Kemudian ghanam. Baik do'anan atau ma'is. Do'anan itu apa? Biri-biri. Khuruf. Atau bahasa orang Mesir. Domba. Atau kambing biasa. Baik dia jantan maupun betina. Mutlak wajib. Gitu kan. Kemudian syaratnya itu ada 4. Pertama adalah an-nisab. Apa min-nisab itu? Yaitu sampainya hewan ternak itu kepada bilang tertentu. Ya, umpamanya unta harus 5 minimal. Itu kan? Sapi mesti 30 minimal. Kalau kambing mesti 40 gitu. Ada ketentuan khusus. Jangan punya 2 wajib zakat atau punya 10 wajib zakat. Enggak. Ada ketentuannya. Ini yang disebut dengan an-nisab. Ya. Kalau kurang dari nisab walaupun sedikit. Contohnya wajib zakat kambing adalah 40. Ternyata dia punya 39. Maka tidak wajib zakat. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Walaupun anak kambing. Nanti ada persyaratan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah al-haul. Itu haul. kita memiliki umpamanya kambing 40 tadi, memilikinya dari awal tahun sampai akhir tahun. Jadi awal 1 Muharram kita miliki 40, sampai 1 Muharram berikut kita masih miliki 40, maka wajib 1 Muharram berikut mengeluarkan zakat. Paham ya? Jadi kita mesti memiliki nisab itu selama 1 tahun penuh. Bagaimana kalau kurang dalam 1 tahun itu sebentar kurang dia, maka tidak wajib zakat. Tinggal 11 bulan, tinggal 1 bulan lagi kita mau wajib zakat. Tapi kita sembelih satu. Tidak wajib zakat. Atau atau umpamanya kita punya 40 kambing ini. Kemudian setelah 40 kambing ini kita tukar dengan 40 kambing yang lain. Ini beliau ini juga tokek kambing. Saya juga pakai tokek kambing. Ya kan orang kaya kita. Tukaran kita 40. Yang dihitung nisab tadi yang mana? Yang punya saya 40 ya kan? Kemudian beliau tukar juga 40 ke saya. Beliau sebetulnya sama-sama punya kami. Sama-sama hitung nisabnya sama, haulnya sama. Ternyata tinggal 1 bulan lagi kami tukaran, maka terputus langsung haul. Maka mulai haul jadid yang saya punya ini. Haul baru lagi 40 ini. Itu yang beliau punya 40 gantian dari saya, ulang lagi haul baru. Itu di antara hilahnya. Itu walaupun makruh hukumnya. Atau umpamanya saya katakan 40 ini saya jual kepada saya punya anak umpamanya, saya jual 10-nya dengan harga sekian. Dia terima. Kemudian setelah itu saya beli lagi. Sebentar saja hilang kepemilikan saya, betul enggak? Hilang kepemilikan saya sebentar, kemudian saya beli lagi. Putus haulnya. Itu juga hukumnya makruh. Kalau tidak ada hajah, kalau ada hajah tidak masalah. Contoh hajah. Kita tahu nih, kalau harta kita diambil oleh pemerintah, pemerintah ini pemerintah yang zalim. Anggaplah. Jangan kira-kira saya ini menentang-menentang lah. Apa namanya? Ini dia mereka menggunakan harta zakat kita untuk menzalimi kita atau untuk yang haram. Maka kita tidak ingin membayar zakat. Cara larinya seperti yang kita sebutkan tadi. Iya. Dijual sebentar kemudian hilang nisabnya. Lah, enggak wajib zakat. Kalau ada hajat tidak berdosa. Kalau tidak ada hajat ya hukumnya makruh saja. Ya, alhamdulillah. Walaupun ada di sana mengatakan haram ya, tapi pendapat yang kuat itu makruh. Kemudian ketiga adalah isamatuha kullal haul. Isamatuha kullal haul. Jadi hewan ternak itu ada dua. Ada yang saimah, ada yang ma'luf. Bukan saimah anu ya? Hah? Bukan artis, saimah. Saimah itu. Jadi ada namanya saimah, ada namanya ma'luf. Ma'luf. Jadi ma'luf itu adalah hewan yang kita berikan makannya. Kita yang ambil rumputnya, kita belikan gitu. Ada yang saimah. Yang saimah ini yang dia itu makan di tempat yang tidak ada kepemilikan. Di padang rumput yang mubah, yang tidak ada kepemilikannya. Berarti bukan kita yang menyabit rumput. Tapi dia makan sendiri. Paham ya? Jadi ada dua. Ada saimah, ada ma'luf. Yang wajib zakat adalah yang saimah. Yang ma'luf tidak wajib zakat. Saya punya hewan ternak 40 ini atau 100 ini. Tapi setiap hari saya memberikan makan. Tidak wajib zakat. Kok kenapa begitu? Ya seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i sulit zakat itu. Iya kan? Karena sekarang ada enggak hewan ternak itu yang tidak kita beri itu makan? Setiap hari kita ambilkan anunya, makanannya. Kita beri gizi malah gitu kan? Tidak wajib zakat itu. Dalam mazhab kita tidak wajib zakat. Yang wajib itu hanya sa'imah. Apa sa'imah itu? Dia itu makan di tempat yang mubah. Mubah, kalak mubah. Kalak itu rumputan yang mubah, yang tidak ada kepemilikan. Dia di sana sendiri. Tapi yang syaratnya ada, pertama adalah isamah. Isamah itu kita sendiri yang memberikan dia, kita sendiri yang mengiringnya ke sana gitu. Ya kita yang mengiring dia ke sana. Ini yang pertama syarat. Syarat kedua dia mukallaf dan mengetahui itu milik dia. Mukallaf dan mengetahui dia, itu milik dia. Bagaimana ternyata, umpamanya, saya punya harta di Indonesia. Ya. Kemudian, betul dia adalah saimah. Makan di tempat yang mubah. Ya kan? Tidak diambilkan, tidak dicarikan makanan gitu. Tapi yang memberikan makanan atau maaf, tapi yang mengiring ke sana atau yang mengelolanya itu bukan saya. Yang mengiringnya ke sana bukan saya umpamanya. Tapi orang lain. Ya kan? Maka tidak wajib zakat bagi saya. Tidak juga bagi mereka karena bukan milik mereka. Atau umpamanya harta tersebut adalah betul saya yang mengiring dia, tapi saya tidak mukallaf, maka tidak wajib. Atau saya tidak tahu itu harta saya umpamanya. Saya punya adik di Indonesia, ya. dan punya hewan ternak, itu dikelola oleh dia. Dan itu milik saya pribadi. Ya kan? Ternyata saya di sini, di Kairo ini telah meninggal selama 1 tahun. Kabarnya belum sampai ke Indonesia. Dan satu-satunya liwaris itu dia. Artinya, sebetulnya itu milik dia yang telah dia, dia kelola selama 1 tahun. Tapi dia tidak sadar itu milik dia. Dan dia isamahkan umpamanya di tempat kalak mubah. Maka tidak wajib zakat bagi dia. Karena dia tidak mengetahui itu milik dia. Paham ya? Maka syaratnya sa'imahnya adalah dia sendiri yang isamahkan, kemudian mukallaf dan mengetahui itu milik dia pribadi. Paham ya? Paham ya maksud sa'imah dan ka'ilah ini? Ma'luf ini? Bagaimana kalau setengah tahun kita berikan makan, setengah tahun dia sa'imah? Apakah wajib zakat? Hah? Apakah wajib zakat? Tidak wajib. Maka beliau katakan isamah tuwa kullal haul. Mesti selama 1 tahun dia makannya itu adalah sa'imah. Dia tidak boleh ma'luf. Tidak boleh kita yang memberikan makan. Paham ya? Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana kalau seandainya sehati kita? Bagaimana kalau seandainya dia memberikan makanan sesekali? Sesekali dia berikan makanan. Maka ada terkadang kita lihat keadaannya. Ukuran sesekali ini berapa? Kalau sesekalinya itu adalah seandainya di masa itu dia tuh tidak makan, umpamanya dia tidak makan, dia masih hidup dia. Mungkin sehari dua hari hewan itu tidak makan, dia masih bisa hidup dia. Betul enggak? Kalaupun diberi makan dengan makanan, makan enggak masalah. Artinya kalau sehari dua hari kita berikan makanan, umpamanya dalam 1 tahun pernah sekali atau 2 kali kita berikan makanan, kita yang mengambilkan makan untuk hewan ternak ini, maka tidak terputus haul dan tetap wajib zakat. Tapi umpamanya kita berikan makanan pada waktu, seandainya kalau dia tidak makan pada waktu itu, makan dia akan mati atau memberi mudarat. Umpamanya 4 hari dia kita berikan makan. Atau 3 hari. 3 hari lebih lah. 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ya kan? Dan seterusnya. Maka terputus haul dan tidak wajib zakat. Paham? Atau perlu saya ulangi? Jadi kalau seandainya kita berikan setengah tahun tadi, terputus haul, sepakat tadi. Bagaimana kalau sesekali? Maka kita tanya, sesekali itu berapa? Ada sesekali itu, seandainya dia tidak makan. Jadi anggap dia pada masa itu tidak makan. Karena kita memberi makan ya. Anggap dia pada masa itu tidak makan dengan sa'imah. Seandainya kalau makan pada 3 hari, 2 hari itu dia tidak makan sa'imah. Apakah memberi mudarat? Tidak masalah. Sehari dia tidak masalah. Lalu kita ganti dengan makanan yang kita sendiri yang membelinya. Atau kita sendiri yang mengambilnya. Gitu kan? Maka ini, tidak masalah. Karena 2 hari itu tidak berpengaruh kepada hewan ini. Artinya dalam 2 hari itu, kalau dia pun tak makan, juga tidak masalah. Nah, paham ya? Maka kondisi itu tidak terputus haul, tetap wajib zakat. Bagaimana kalau kita beri makan berhari-hari, kalau seandainya dalam berhari itu dia tidak makan, maka maka terputus haulnya. Umpamanya 3 hari. 3 hari kalau udah tidak dimakan itu udah beri mudarat itu. Dia bisa hidup, tapi udah ya terdorong. Atau 4 hari tidak bisa lagi hidup, mati dia. Ya, 5 hari. Nah, kalau dalam masa itu kita berikan makan untuk dia, itu telah memutus isamah ini, telah memutus haul. Telah memutus haulnya. Ya kan, maka tidak masih wajib memberikan zakat daripada ternak itu. Paham tak? Jadi wajib isamah kullal haul. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, kaunuha ghairu amilah. Dia tidak dikerjakan. Tapi kalau kita kerjakan, jadikan dia untuk ladang atau membawa beban baja dan seterusnya atau untuk berperang dan yang lainnya, tidak wajib zakat pada hewan-hewan tersebut. Syaratnya ghairu amilah, dia tidak dipekerjakan. Paham ya? Karena kalau dipekerjakan dia sama seperti baju ini, sama seperti biasa, maka tidak wajib dizakatkan. Kemudian selanjutnya adalah masuk pada emas dan perak. Syurut, wujub, paham ya? Pada na'am ini. Nanti ukurannya, maqadirnya nanti akan disebutkan setelah ini. Ini syarat secara khusus dulu. Ya, jadi syaratnya ada berapa tadi? Pertama, nisab. Yang kedua, haul. Apa itu nisab? Sampainya hewan ternak itu pada bilang tertentu. Kemudian haul. Maksudnya adalah berlalu 1 tahun qamariyah secara sempurna dari kepemilikan 1 nisab ini. Kemudian ketiga adalah isamah kullal haul. Kemudian yang keempat adalah dia itu tidak dipekerjakan. Kaunha ghairu amilah. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya, syurutu wujubi zakatin naqdain. Syarat-syarat wajib zakat emas perak. Syurut wujubi zakatin naqdain huma adz-dzahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Emas dan perak. Hanya emas dan perak ya, selain itu tidak wajib. Ya, walaupun lebih mahal dari emas perak. Mungkin ada berlian yang jarang sekali ditemukan umpamanya, yang mahal sekali, bahkan lebih mahal dari harga emas dan perak. Tidak wajib. Hah? Zakat ainnya tidak wajib. Tapi kalau punya uangnya kita perjualbelikan, zakat qimahnya wajib lagi. Nah, seperti itu. Karena emas perak ini termasuk zakat ain tadi ya. Karena di awal tadi kita sebutkan ada zakat ain, ada zakat qimah. Paham ya? Nah, ini harus paham pemetaan tersebut. Ada tiga. Nah, jadi syaratnya ada tiga. Syarat pertama adalah al-hawul, yaitu haul. Syarat pertama adalah haul. Apa tuh haul tadi? Satu tahun qamariyah. Kita punya. Kemudian nisab. Apa tuh nisab? Kita miliki bagian tertentu. Berapa nisabnya ini disebutkan? Wahuwa ishruna mithqalan fi dhahab wa mi'ata dirhamin fil fiddah. Yaitu 20 mithqal pada emas dan 200 dirham pada perak. Mithqal itu sama dengan dinar artinya. Mithqal sama dengan dinar. Berarti 20 mithqal artinya 20 dinar. Murni ya. Jadi murni. Walaupun dia banyak campuran, maka yang dihitung itu murninya. Coba dihitung atau dicek sama ahlinya gitu kan. Berapa murninya? Walaupun ukuran yang besar ternyata ada campuran, ada ghishnya dengan yang lain, maka tidak wajib. Yaitu 20 dinar. Berapa ukuran sekarang? Satu miskol itu 4,25 gram. Satu miskol 4,25 gram. 4,25 kali 20 berapa? 85 gram. Jadi kalau punya emas 85 gram tahdidan. Ini tahdidan ya. Karena muttafaq para ulama bahwa ini coba perhatikan. Karena hitungan perak dengan emas berbeda nanti. Karena ada emas ini sepakat para ulama kalau perak nanti ikhtilaf. Sepakat ulama ittifaq bahwa 1 gram itu 4,25. Miskol itu adalah 4,25 gram. 1 miskol adalah 4,25 gram. 4,25 yang wajib adalah 20. Maka kali 20 adalah 85 gram. Murni ya, yang murninya. Kalau perak bagaimana? Yaitu 200 perak ya. Wa mi'ata dirham fil fiddah. 200 dirham dari perak. Wajib dikeluarkan 200 dirham. Berapa hitungannya? Hitungannya 1 dirham itu adalah 2,97. 2,97. Oh. Dinar. Dinar apa miskol? Jadi berapa tadi? Dirham, satu dirham itu berapa? 2,97 gram. Takriban. Ah, ini ada khilafiyah di sini. Takriban. Ada khilafiyah ya. Karena ada ini, ada yang dikhayatkan, banyak yang dikhayatkan. Kata Syekh Mustafa, antaranya Imam Ibn Khuldun. Beliau mengatakan bahwa 7 dinar itu sama dengan 10 dirham. 7 dinar sama. Maka dari sini diambil kesimpulan, 1 dirham itu yaitu 2,97 gram. 2,97 gram. Sedangkan yang wajib adalah 200 dirham. Kalau 200 kali 2,97 berapa? Aslinya 594 gram. Ya. Ya, kalau kita genapkan 600. Tapi kalau hitungan pastinya di sini lebih kurang 594 gram. 594 gram, ya. Jadi wajib kalau punya perak 594 gram mengeluarkan zakatnya. Nah, seperti itu. Ini syarat yang kedua, yaitu mencapai satu nisab. Berapa nisabnya emas? 20 mithqal. Nisabnya perak 200 dirham. Ukurannya adalah 85 gram emas, kemudian 594 gram perak ya, 594. Bagaimana kalau kurang? Kurang daripada 594 atau kurang daripada 220 emas. Walaupun kurangnya hanya sekian, usyru, sedikit sekali. Sudah usyru apa lagi? Usyru. Sedikit sekali. Ya kan? Kurang sangat sedikit, maka tidak wajib zakat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kaunuha ghairu huliyyin mubahin. Dia itu, emas perak itu tidak huli yang mubah. Tidak perhiasan yang diperbolehkan. Apa perhiasan yang diboleh? Perhiasan yang diperbolehkan itu maksudnya ada sesuatu yang dipakai umpamanya. Nih, ya kan? Perempuan ini umpamanya pakai emas ini. Sampai satu nisab umpamanya. Itu hukumnya haram saja nanti. Atau makruh, apa namanya? Karena dia israf di sana. Kalau israf itu haram. Tapi itu israf itu istilah juga. Ada yang mengatakan umroh. Ada yang memang umpamanya di kampung itu minimal itu satu nisab umpamanya. Di dalam diri mereka itu. Berarti itu bukan israf. Karena israf itu gantung kepada umroh nanti. Ya kan? Tapi sekarang itu israf itu. Di zaman sekarang boleh jadi. Kalau yang huli maka tidak wajib. Huli yang mubah ini yang digunakan ya, yang dipakai maka tidak wajib. Maka sama seperti dengan hewan ternak yang amilah tadi. Itu kan dipakai tadi. Ya. Maka juga tidak wajib zakat. Di sini dipakai tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Tapi syarat perhiasan emas perak yang dijadikan hiasan ini tidak wajib zakat ada syaratnya. Ada tiga syaratnya. Tidak mutlak. Syarat pertama adalah ayya'lam bihi maliku, bahwa kepemilikannya tahu. Ya kan? Kalau dia tidak tahu bahwa itu adalah harta milik dia, maka wajib zakat. Loh, bagaimana? Contoh, dia tidak tahu bahwa ahli warisnya telah meninggal dan ternyata perhiasan yang dimiliki itu jatuh kepada kita, ahli warisnya, ya kan? Maka karena kita tidak tahu itu adalah milik kita, ya kan, dari awal, maka wajib zakat bagi kita. Wajib zakat bagi kita. Kenapa? Karena dari awal dia tidak berniat untuk menjadikan ini digunakan perhiasan. Dari awal tidak sadar, gitu kan? Tiba-tiba udah meninggal saja ahli warisnya yang ada di Kairo umpamanya. Dia ada di Indonesia. Nah, maka wajib dia keluarkan zakat. Kemudian yang kedua adalah dia tidak bermaksud menyimpannya. Jadi kalau seandainya perempuan ini atau kita laki-laki emas itu bermaksud menyimpannya. Kita bermaksud menyimpannya. Satu saat kalau butuh uang saya jual ini. Nah, berarti kan udah ada niat di sana. Jadi wajib dua-duanya. Ketika itu kalau seandainya dia tidak bermaksud menyimpannya, ya, maka wajib bagi dia ketika itu zakat, ya kan? Wajib bagi dia. Kalau dia berniat untuk menjualnya, wajib zakat tijarah malah, ya, gitu kan? Kering ketiga adalah dia terpecah, emas itu tidak terpecah. Bagaimana kalau terpecah? Ya, bagaimana kalau emas perak itu terpecah? Maka ada rinciannya. Kalau dia terpecah dan masih mungkin bisa digunakan. Ini perhiasan. Enggak, ini perhiasan. Bagi perempuan. Apa namanya? Apa nih? Gelang. Ini gelang yang digunakan perempuan. Pecah. Tapi masih guna. Pecah dikit. Atau retak dikit. Tapi masih digunakan. Berarti masih dihitung perhiasan enggak? Maka tidak wajib zakat. Bagaimana kalau pecahnya enggak bisa digunakan lagi? Paham ya? Maka ada rincian lagi. Kalau seandainya bisa atau diperbaiki yang retak atau yang pecah ini, kemudian bisa diperbaiki tanpa mengulang lagi dikelola, maksudnya tanpa di apa namanya, kalau emas itu dicairkan kemudian ulang dibentuk lagi tanpa dicairkan lagi, paham ya? Maka ketika itu tidak wajib juga zakat. Umpamanya bisa dilem, umpamanya emas. Ya, di lem dengan emas, gitu kan? Masa dengan lem iblis, lem alteko. Artinya bisa di kalau bahasa kitabnya bilihamin, ditambah anunya, apa namanya, tempelan seperti itu. Masih bisa digunakan demikian, berarti masih dihitung sebagai perhiasan, maka juga tidak wajib zakat. Tapi kalau seandainya tidak mungkin lagi dijadikan perhiasan, kecuali setelah dicairkan lagi, nah, maka ini hilang dari namanya perhiasan, hilang daripada dia bisa digunakan, maka wajib zakat. Paham ya? Nah, jadi kalau dia, syaratnya adalah tidak terpecah. Bagaimana kalau terpecah? Kita ulangi rinciannya. Kalau terpecah, kalau dia masih bisa digunakan, maka tidak ada wajib zakat. Pecah sedikit, enggak masalah. Tapi kalau dia pecah dan mesti diperbaiki lagi, tidak wajib zakat ketika itu. Ya kan? Tapi kalau diperbaiki dengan cara ditempel tadi, maka tidak wajib juga zakat. Ya, paham ya? Kemudian keluar dengan al-huli al-mubah ini adalah huli yang diharamkan dan huli yang dimakruhkan, maka wajib zakat. Huli yang dimubahkan tadi telah kita sebutkan. Tapi kalau yang makruh atau haram, maka wajib zakat. Ya kan? Apa itu huli mubah? Huli mubah itu yang diizinkan oleh syariat untuk memakainya. Berarti haram. Jadi yang huli mubah ini adalah yang diizinkan oleh syariat. Kalau haram berarti diharamkan oleh syariat. Contoh, Jadi yang diperbolehkan oleh syariat ini, walaupun dari segi kita memiliki, walaupun tidak memakai, umpamanya kita laki-laki, kita beli emas khol-khol. Khol-khol itu apa? Yang dipakai di kaki biasanya perempuan. Cekak, cerkuk, cerkak, cerkuk. Gimana bunyinya? Cengkring-cengkring. Kerincing-kerincing. Nah itu, kita punya umpamanya, tapi gunanya untuk disewakan kepada perempuan supaya dipakai. Ketika hari-hari bersama perempuan umpamanya. Mereka ada hari bahagia mereka sama perempuan. Boleh mereka pakai itu. Silahkan, gitu kan? Cikrang-cikring itu. Tidak masalah. Ah, kita punya. Kan kita enggak boleh. Masa laki-laki pakai itu pula? Coba bayangkan Ustaz Junet makanya. Saya jangan kebayang sama saya. Ya kan? Beliau punya Ustaz Junet. Tapi disewakan kepada perempuan itu makanya. Boleh enggak itu? Itu mubah itu. Boleh, tidak masalah. Nah, gitu kan? Maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena itu huli mubah. Beliau gunanya untuk disewakan. Ya kan? Maka tidak wajib zakat pada huli mubah ini. Kemudian, yang mubah itu ada kalanya untuk laki-laki, ada kalanya untuk perempuan, ada kalanya untuk laki-laki dan perempuan. Contoh yang dibolehkan untuk laki-laki dan perempuan adalah hidung. Jadi hidungnya patah, umpamanya. Ini patah, umpamanya, diganti dengan emas. Walaupun ada yang lain. Tunggu sebentar. Boleh. Ya, kalau hidung boleh. Yang kedua gigi, umpamanya. Patah giginya. Ya, saya mau emas. Ah, boleh. Jadi boleh bagi laki-laki, boleh perempuan mengganti gigi dengan emas. Boleh. Kemudian unmulah. Unmulah itu ini. Nih. Yang terakhir, yang coba tengok tangannya masing-masing. Kan ada dua patah ini. Nah, yang di atas ini namanya unmulah. Ini namanya usbu'. Ini usbu'. Yang bagian di atas. Coba tengok. Nah, bagian di atas yang satu itu. Bisa yang bisa dipatahkan itu namanya unmulah. Bagaimana kalau itu patah, pengen saya ganti dengan emas? Boleh. Laki-laki, perempuan boleh. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah unmulah itu yang di atas, yang atas. Tapi kalau yang di sini, boleh. Yang kedua adalah satu saja, tidak boleh dua di sini. Di sini emas, di sini emas juga. Tidak boleh. Ini kan tiga patahan, betul tidak? Satu, dua, tiga. Tidak boleh dua saja. Mesti satu. Kemudian syarat yang ketiga adalah mesti yang di bawah ini berfungsi. Tapi ternyata tangan ini adalah udah lumpuh. Tidak bisa digunakan. Lalu ngapain tujuan? Karena tujuan itu kan untuk supaya kita bisa gunakan. Kalau ini tidak berfungsi lagi tangannya, maka tidak boleh lagi menggunakan emas di sana. Paham ya? Ada syaratnya, syarat tertentu. Yaitu mulai yang di atas saja, kemudian jarinya tidak berbilang di satu jari, kemudian jarinya masih berfungsi. Kemudian dibolehkan juga menghias mushaf dengan emas, tapi untuk laki-laki perempuan. Kalau untuk laki-laki boleh dengan perak menghiasi mushaf, ya kan? Supaya cantik, dihiasi dengan emas. Luar biasa. Boleh bagi laki-laki perempuan, bagi laki-laki boleh dengan perak. Yang dibolehkan untuk perempuan saja, laki-laki berarti tidak boleh, adalah semua atau segala jenis macam perhiasan. Boleh. Apapun untuk perempuan itu boleh. Karena memang mereka diciptakan untuk berhias. Boleh. Apapun. Dengan catatan tidak israf. Tidak berlebihan. Kalau berlebihan, wajib zakat. Ya, kalau berlebihan, wajib zakat. Contohnya mereka pakai gelang tangan, boleh. Pakai gelang kaki, boleh. Pakai anting-antingan, boleh. Tapi kalau di sini, tidak boleh. Di hidung ini, tidak boleh mereka. Atau di pusat juga tidak boleh. Di pusat, tidak boleh. Di sini, tidak boleh. Tapi di sini, boleh. Di sini, boleh. Paham ya? Hah? Di telinga? Ya, boleh. Anting di telinga, boleh. Hah? Iya, jangan berlebihan. Jangan satu nisab pula di bawah. Kalau satu nisab, mana yang mau orang lihat sekarang? Ya kan, pakai cincin boleh. Pakaian yang di bordir, yang disulam dengan ditenun dengan emas perak boleh. Silakan. Karena memang mereka itu diciptakan untuk berhias, seperti yang saya katakan. Maka boleh mereka. Jangan laki-laki. Ya kan? Laki-laki yang boleh itu hanya satu. Makai cincin dari perak, boleh. Rasulullah SAW memakai cincin dari perak, boleh. Dan dianjurkan cincin itu di kelingking, ya kan? Kalau dia punya kepala, apa kepala? Ada yang punya cincin? Kan dia punya kepala tuh, ustaz di kaki. Akan dianjurkan di bawah itu. Nah, dianjurkan ke bawah. Itu dianjurkan dalam cincin ya. Hah? Boleh. Boleh. Kalau emas gitu. Enggak boleh, emas enggak boleh. Haram, haram. Enggak boleh kita pakai kalung emas, enggak boleh. Enggak boleh, kalung perak pun enggak boleh. Selain itu enggak boleh, cuma satu yang boleh, cincin, perak. Karena kita diciptakan bukan untuk menggaya. Ya kan? Kalau perempuan memang diciptakan untuk supaya dilihat menggayanya, supaya cantik gitu kan. Laki enggak, laki diciptakan laki bukan untuk menggaya. Kalau ada laki dicipta menggaya-gaya setiap harinya, ditanyakan. Hah? Cincin? Untuk? Emas sasa, emas apa namanya? Susa. Ya sama, emas putih sama. Wa mimma kemudian untuk laki-laki juga boleh adalah khusus ini untuk laki-laki ya. Jadi ada tadi khusus untuk perempuan itu semua perhiasan tanpa israf. Untuk laki-laki hanya boleh apa tadi? Cincin perak itu, hanya itu bolehnya. Kemudian ada yang khusus untuk laki-laki tapi tidak boleh untuk perempuan, yaitu alat perperangan dia. Karena kita mau diciptakan untuk berperang. Gitu kan? Maka boleh kita menghiasi alat perperang dengan emas. Dengan perak, afwan, dengan perak. Umpamanya kita punya tali, kita punya pedang. Pedang ini kan perak pegangannya, boleh, ya kan? Atau perisai juga boleh, atau panah kita juga boleh, atau sabuk kita juga boleh, atau yang kita taruh di sini yang di engkel, perak di sini boleh supaya gentar, kayak kayal lawannya nih, udah takut mereka, nggak masalah, boleh. Tapi kalau untuk pelana kuda tidak boleh. Atau untuk kekang kuda, tidak boleh. Atau untuk naik ke kuda, rikap namanya. Kaki kita kan, kita pedal. Itu rikap namanya, pedal namanya itu. Pedal. Ya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau kaki kuda juga tidak boleh, kaki kuda. Kaki kuda, sepatu kuda juga tidak boleh dengan menggunakan perak. Yang boleh yang tadi, ala-ala berperang tadi. Kemudian, huli yang mubah adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, yaitu selain yang kita sebutkan tadi. Ya kan? Seperti bejana-bejana, huli yang diharamkan, yaitu seperti bejana-bejana. Bejana itu tahu ya, dulu udah kita pahami bahwa bejana itu adalah sesuatu yang diambil bukan untuk berhias. Mastu'mila matukhidha lil isti'mal la lil zina. Ini apa namanya? Ini awani juga, ini disebut dengan bejana. Maka kalau ada punya pensil dari emas, maka haram hukumnya, laki-laki perempuan. Ini untuk berhias, ini bukan gelas, itu gelas. Anggap ini gelas. Gelas untuk berhias atau untuk dipakai? Dipakai. Haram dari emas dan perak. Baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi? Asalkan untuk berhias. Ya kan? Jam. Tergantung nanti. Laki-laki mutlak haram ya. Kalau perempuan, kalau itu, apa guna awal daripada anu nih, jam itu? Apakah untuk berhias atau untuk pemakaian? Kalau untuk pemakaian, isti'mal, maka haram. Tapi untuk berhias, boleh. Perempuan itu sama apapun berhias, boleh mereka. Kalau itu dijadikan zina, itu kan bukan isti'mal, maka boleh. Tidak boleh. Karena ada hal jenis yang diharamkan. Ya kan? Paham ya? Apalagi yang digunakan piring. Piring ini inak ini. Inak atau apa definisinya? Matukhidha lil isti'mal la lil zina. Suatu yang diambil untuk dipakai bukan untuk zina. Gitu kan? Kita punya jam. Jam dinding itu bukan untuk berhias, tapi untuk melihat jam ya. Jadi bukan untuk berhias. Jadi kalau ada jam yang mati itu apa itu? Jadi jam itu untuk istimal, ya. Jadi kalau ada dari emas haram hukumnya, karena gunanya istimal bukan untuk zina. Kalau untuk zina bagi perempuan boleh, tapi kalau untuk istimal asal penggunaannya itu istimal. Piring pajang juga tidak boleh, karena asalnya adalah untuk istimal. Iya, makanya di dalam bajuri dikatakan, bentar, apa tadi dalam bajuri dikatakan al-iqtina kal istimal. Mengoleksi itu sama dengan memakai. Contoh kita koleksi piring-piring emas, tapi tidak dipakai, haram hukumnya. Jadi kalau gitu jam tangan emas yang dipakai perempuan pun? Kalau gunanya untuk istimal, haram. Asalnya itu untuk mengetahui. Maka berarti haram. Haram berarti. Di waktu dars ini Yakut Syekh Mustafa beliau rinci seperti itu. Kalau istimal, haram. Tapi kalau untuk zina tidak masalah. Tapi ketika beliau belajar Matan Bisuja, beliau sebutkan mutlak haram. Karena asal penggunaan jam itu istimal, bukan untuk zina. Maka haram daripada emas dan perak, kata beliau. Dari emas. Untuk siapa? Kan udah kita rinci barusan. Boleh. Kalian untuk berhias boleh. Kalian pakai ini, pakai gelang kalian, pakai anting boleh. Ya kan? Makruh itu adalah sesuatu yang berlebihan dari ini. Seperti pakai kol-kol, ya kan? Dia pakai apa namanya? Gelang kaki, tapi 200 dirham umpamanya. Itu berlebihan ya. Boleh enggak perempuan pakai kol-kol? Boleh. Tapi kalau berlebihan itu wajib zakat. Nah, ya kan? Kalau tidak berlebihan, contohnya sedikit kali, maka tidak wajib zakat. Ya kan? Untuk membahagiakan suaminya, dia pakai gelang di kakinya. Gerincing, gerincing, gerincing. Ya kan? Maka tidak masalah. Ya kan? Boleh. Ya kan? Tapi kalau berlebihan, wajib lagi zakat bagi perempuan tersebut. Ya kan? Udah berapa jam? Nah, itu aja dulu sekarang. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Kita tutup dulu. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan? Nah, gila. Tutup dulu ya. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhalas shalah ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa midada kalim. إك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون